Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Sandrina Malakiano menjumpai Anda kembali dalam Mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraisy Shihab. Pada kesempatan kali ini, Ustadz Quraisy akan mengupas surat Al-Zalzalah. Surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah dan berjumlah 7 ayat ini berbicara tentang kedatangan hari kiamat, yaitu hari di mana bumi digoncang oleh Allah dengan goncangan yang begitu dahsyatnya. Saat itu, bumi mengeluarkan semua isi perutnya. Dan pada waktu yang bersamaan, manusia dibangkitkan dari alam kubur dengan bentuk yang beraneka rupa. Wajah yang mereka tampilkan akan sesuai dengan amal perbuatan mereka pada saat mereka hidup. Pemirsa, apabila ingin mengetahui uraian selengkapnya, mari kita simak tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, sayyidis sadat, wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin nayyirat. Wa ba'd. Dalam episode ini, kita akan berbicara menyangkut surah Az-Zalzalah. Surah Iza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Surah ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang berkata dia turun sebelum Nabi hijrah, yakni selama Nabi masih berada di Mekah. Ada juga yang berpendapat dia turun di Madinah. Dinyatakan oleh mereka yang berkata turun di Madinah, surah ini urutannya adalah urutan yang ke-94. Ke-94 dari segi perurutan turun, tentu bukan dari segi perurutan penempatannya di dalam mushaf. Kalau dari segi penempatannya dalam mushaf itu urutan ke-99. Oke, baik. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Saya sudah berulang-ulang berkata bahwa kata idza yang biasa diterjemahkan jika atau apabila, dalam bahasa Al-Quran itu menggambarkan suatu peristiwa yang akan datang, tetapi pasti datangnya. Jadi, kalau di sini dinyatakan idza zulzilatil ard, maka itu berarti apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya, dan goncangan itu pasti terjadi. Ya kan? Sebenarnya dalam kehidupan keseharian kita, tidak jarang melihat atau mendengar goncangan bumi. Ada yang demikian keras, ada yang biasa-biasa saja. Biasa diukur dengan skala Richter itu gempa. Ya? Nah. Tetapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bahwa goncangan ini berbeda dengan goncangan yang diketahui selama ini oleh umat manusia. Itu diisyaratkan oleh kata al-ard. Idza zulzilatil ardu. Dan dikukuhkan makna ini oleh kata zilzalah. Kata al-ard di sini, kalau ada goncangan di bumi, ada gempa yang terjadi, yang kita ketahui sekarang, itu biasanya hanya pada wilayah tertentu. Baik di permukaan bumi atau di dasar laut. Tetapi ini yang bergoncang al-ard, itu berarti semua persada bumi ini bergoncang. Nah, dan goncangannya itu adalah goncangan khusus. Yang berbeda dengan goncangan-goncangan selama ini, itulah yang diisyaratkan oleh kata-kata zilzalah, goncangannya. Ada goncangan tertentu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyangkut bumi ini. Goncangan itu adalah goncangan yang terjadi saat kiamat. Memang ulama-ulama berbeda pendapat. atau sebelum itu, kita semua tahu bahwa kiamat itu nanti ada peniupan sangkakala pertama, goncang bumi, bahkan hancur alam raya, semua manusia mati, dan ada lagi peniupan sangkakala kedua, semua orang bangkit dari kuburnya. Nah, apa yang dimaksud dengan goncangan di sini? Apakah goncangan yang pertama dari peniupan sangkakala ataukah goncangan yang kedua? Di sini sekali lagi kita menemukan dua pendapat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi ini mengeluarkan asqal, jamak saqal, beban yang berat. Bumi mengeluarkan beban yang berat darinya. Di dalam bumi, di perut bumi, banyak hal. Kalau Anda berkata itu adalah goncangan pertama, maka yang dimaksud dengan asqalaha, segala yang ada dalam perut bumi, emas, perak, apa saja yang ada, itu semua dikeluarkan. Seakan-akan bumi ini tidak ingin lagi memikul sesuatu. Persis sama dengan goncangan itu apabila terjadi pada seorang yang hamil atau seorang yang menyusui, dia tidak peduli lagi semua. Ya, itu kan ada di surah ya Yuhanna suttaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Itu ada lukisan. Bumi juga seperti itu. Apa yang dikeluarkannya dari barang-barang berharga ini, barang tambang ini, sudah tidak diperdulikan, jangankan oleh bumi, manusia pun sudah tidak peduli. Karena goncangan yang begitu besar, situasi yang begitu mencekam. Kalau kita berkata, goncangan ini terjadi pada sangkakala yang kedua, maka yang dikeluarkan oleh bumi ketika itu adalah manusia-manusia yang terpendam. Kan tadinya ini sudah terkubur semuanya. Akhrajatil ardu asqala. Semua ini. Nah, pendapat ini lebih dikuatkan oleh banyak ulama setelah memperhatikan lanjutan ayat. Lanjutan ayat itu menyatakan, wa qalal insanu malaha. Waktu yang pertama semua mati, tidak bisa bertanya pun tidak bisa. Tapi waktu goncangan yang kedua terjadi, sangkakala kedua, kita baca di surat Yasin, apa itu katanya? Mamba'atana min marqadina. Ya kan? Manusia terbangkit. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat pembaringan kami ini? Nah, di sini juga manusia bertanya, wa qalal insanu malaha. Manusia bertanya, apa yang terjadi ini? Kami tadinya sudah berada di kubur. Kami tadinya sudah tidak dalam keadaan yang tenang-tenang. Atau dalam keadaan tersiksa yang biasa-biasa, yang belum mencapai puncaknya. Kenapa terus terjadi perubahan yang sedemikian besar? Nah, ketika itu, bumi menjawab, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ketika itulah, bumi tuhadis berbicara, menyampaikan berita-beritanya. Nah, apa yang dimaksud bumi menyampaikan berita-beritanya? Banyak sekali pendapat. Ada yang berkata, atau sebelum sampai ke sana, tuhadis itu, apa dia berbicara dengan bahasa lisan? Tidak harus dipahami seperti itu. Penyampaian itu bisa dengan bahasa simbol. Itu lampu lalu lintas. Berbicara atau tidak? Dia berbicara, tetapi dengan bahasa simbol. Bumi juga boleh jadi berbicara dengan bahasa simbol ketika itu. Akhbaraha, berita-beritanya. Ada yang berpendapat bahwa bumi ketika itu menyampaikan apa yang pernah terjadi di pentasnya. Dari amalan-amalan manusia. Di bumi Indonesia ini, di daerah ini, di wilayah ini, di alamat ini pernah terjadi ini oleh si ini dan si ini. Di tempat ini pernah terjadi diskusi menyangkut ayat-ayat Al-Quran, si A bertanya. Di tempat ini pernah si A sholat 2 rakaat. Nah, itu sebabnya ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi menganjurkan kalau orang mau mengulangi sholatnya, pindah tempatlah barang 1-2 langkah. Karena yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Baik, kita akan berhenti di sini untuk melanjutkannya lagi setelah kita berdiskusi dan bertanya jawab. Silahkan yang mau bertanya. Silahkan. Terima kasih, Pak. Tadi dijelaskan tentang adanya keguncangan di atas muka bumi. Yang saya ingin tanyakan di sini bahwa kalau selama ini yang saya pelajari bahwa di antara benda-benda langit itu ada gaya gravitasi bumi antara bumi dengan benda-benda langit yang lain. Mungkin yang dimaksud dengan keguncangan di sini adalah hilangnya gaya gravitasi antara benda langit yang satu dengan benda langit yang lain. Apa hubungannya dengan apakah memang yang dia maksud dengan keguncangan itu adalah yang tadi itu yang diprediksi oleh para ilmuwan itu? Makasih. Kita tidak bisa memastikan, ya. Tapi memang ayat ini hanya berbicara tentang goncangnya atau terjadinya gempa di bumi. Nah, kalau kita berbicara tentang kiamat secara keseluruhan, di mana di situ dinyatakan bumi dihampaskan, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, maka memang itu boleh jadi. Penyebabnya adalah runtuhnya sistem alam raya ini sehingga daya-daya atau sistem yang tadinya mengatur perjalanan benda-benda langit dan bumi itu daya-dayanya tidak lagi teratur sehingga terjadi hempasan, goncangan, dan penghancuran satu sama lain. Itu satu kemungkinan. Tetapi apa itu pasti demikian? Kita tidak tahu. Allah hanya menjelaskan akibat. Dia tidak menjelaskan secara jelas, secara pasti sebab goncangnya bumi. Jelas itu ya? Masih ada? Silakan. Kalau kita ngelihat dari realita yang ada, itu terjadi beberapa banjir, longsor yang pernah kita lihat sekarang ini. Itu apakah dinamakan ujian ataukah itu azab ataukah emang ada yang mengatakan bahwa itu adalah kejadian alam biasa gitu. Yang ingin saya tanyakan, kalau seandainya ujian, apakah ujian itu terjadi untuk orang-orang yang bertakwa ataukah kalau azab itu untuk orang-orang yang ingkar, itu mungkinkah itu bisa terjadi gitu. Makasih. Ada gempa, ada musibah, dan lain-lain sebagainya. Itu bisa bermacam-macam. Hujan bisa menjadi sesuatu yang buruk untuk orang tukang cuci. Tidak kering cuciannya. Bisa juga menjadi nikmat buat petani. Gempa juga begitu yang di dunia ini. Bisa bermacam-macam. Allah bisa melalui gempa menggoncangkan bumi, mengangkat bahan-bahan, lahar dan sebagainya yang ada di ini dalam konteks menyuburkan. Itu manfaat atau bukan? Dia jadi manfaat. Bisa juga sebaliknya, itu tergantung dari masing-masing. Ada yang berkata bahwa keharmonisan alam raya ini menunjukkan adanya Tuhan yang mengatur, ya kan? Nah, ada lagi yang berkata, keharmonisan alam raya ini menunjukkan bahwa dia berjalan rutin seperti biasa, tidak ada Tuhan. Nah, Allah ingin sekali-sekali menunjukkan bahwa dia wujud. Bagaimana wujudnya? Dia buktikan bahwa, lihat, ada gempa. Tidak selalu dia menjadi harmonis. Nah, jadi sebenarnya tergantung dari mana posisi kita melihat suatu peristiwa itu. Namun, semua peristiwa ini itu terjadi atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Izin Tuhan ini bisa melalui satu sistem yang ditetapkannya. Ada sistem. Kalau kita ambil contoh banjir, banjir itu bisa terjadi kalau terjadi penggundulan hutan. Itu sistem yang ditetapkan Tuhan. Tetapi jangan duga hanya karena penggundulan hutan. Alam raya ini saling kait berkait. Anda mau menuju ke suatu tempat, ada kaitannya dengan hal yang lain. Boleh jadi mobil macet. Boleh jadi ada demonstrasi, saling kait berkait. Salah satu kaitan itu adalah ulah manusia. Nah, di sini kalau ada ulah manusia, sistem bisa rusak sehingga terjadi kerusakan-kerusakan di bumi, antara lain berupa banjirkah, gempakah, dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu ya yang ini ya, kalau kita tinjau dari segi kehidupan dunia kita ini. Keharmonisan alam raya tidak terjadi begitu saja secara alami, dan begitu juga tarian alam yang berbentuk bencana juga tidak terjadi begitu saja. Semua terjadi hanya atas seizin Allah semata. Dan kejadian tersebut, di samping sebagai bukti kebesaran, juga sebagai azab atau ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, Allah selalu menyertakan malaikat kepada setiap manusia. Ia selalu mencatat setiap langkah dan perilaku manusia. Sekecil apapun perbuatan itu, akan tercatat dengan rapi dan akan memperoleh imbalan. Baik, saya kira kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan bahasan kita tentang surah Az-Zalzalah ini. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ada yang mengartikan yawma idzin tuhadditsu akhbaraha, kita sudah terangkan tadi makna yang pertama. Ada yang mengartikan bahwa bumi ketika itu menyampaikan beritanya bahwa dia goncang, bi anna rabbaka awhalaha, disebabkan mengapa dia goncang, Tuhan awhalaha. Awha itu berarti memberi isyarat yang cepat, ya, artinya memerintahkan langsung. Jadi sewaktu manusia ini bangkit, bertanya apa yang terjadi sehingga bumi ini goncang, bumi menyampaikan apa? Bi anna rabbaka awhalaha, bahwa Tuhanmu wahai manusia telah memerintahkan kepadanya untuk bergoncang. Perintah Tuhan ini itu melalui perintahnya kepada malaikat Israfil, tiup sangkakala, ini akhirnya bergoncang semuanya. Ada hal yang menarik kalau kita baca surah An-Nahl. Di situ juga ada kata auha, wa auha ilan nahli. Kalau di sini auha laha. Kenapa kalau binatang ilan nahli dan kalau bumi laha? Nah, ayat ini ingin menyatakan bahwa isyarat tersebut, wahyu tersebut, informasi dan perintah tersebut sedemikian cepat dan segera dilaksanakan. Tapi kalau kepada lebah itu naluri. Jadi dia memang bisa berjalan dalam waktu yang lama, tidak segera dan tidak cepat. Itu sebabnya di sini dikatakan auha laha. Begitu diperintah dengan cepat, begitu terjadi gempa. Sehingga tidak ada kesempatan buat seseorang untuk melakukan sesuatu yang dapat menghindarkan dirinya dari hal tersebut. Itu auha laha. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ketika itulah manusia bangkit dari kuburnya menuju ke suatu tempat dalam keadaan berbeda-beda. Ada yang berjalan menuju bangkit dari kuburnya menuju tempat yang berbeda-beda itu, ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Ya kan? Ada ke sorga tingkat pertama, ada ke sorga tingkat kedua, ada ke sorga tingkat ketiga, ada ke neraka yang paling bawah. Itu artinya ashtata, itu artinya bermacam-macam. Yawma idzin yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum, faman ya'mal mitqala dzarratin khairan yara, waman ya'mal mitqala dzarratin syarran yara. Saya ingin terangkan dulu apa artinya ya'mal. Amal itu apa toh? Apa itu perbuatan? Itu amal perbuatan terjemahannya. Ya kan? Amal itu adalah penggunaan daya. Kalau Anda memiliki daya lantas Anda gunakan, itu berarti Anda beramal. Nah, daya manusia itu banyak, tetapi kita bisa membaginya pada empat bagian. Ada daya fikir. Kalau Anda berfikir, Anda beramal. Daya fikir itu yang menghasilkan ilmu. Ada daya fisik. Kalau Anda menggunakannya, Anda beramal. Untuk mengangkat meja ini, saya memerlukan kekuatan fisik. Mengangkatnya itu namanya beramal. Nah, ada daya kalbu. Daya kalbu itu niat dilakukan oleh kalbu. Ya kan? Berimajinasi itu daya kalbu. Beriman itu daya kalbu. Kalau Anda beriman, Anda berniat, Anda berimajinasi, itu beramal namanya. Ya kan? Itu daya-daya manusia. Ada daya hidup. Itu yang memberikan manusia semangat. Nah, daya-daya ini apabila digunakan, itu namanya amal. Merampok itu amal atau tidak? Amal. Dia menggunakan daya. Karena itu, amal yang dituntut haruslah amal yang soleh. Bukan sekedar amal. Nah, kita lihat sekarang ayat kita ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ khairan yara. Ah, kita terangkan lagi dulu zarra. Zarra itu apa? Zarra itu sebenarnya digunakan oleh Al-Qur'an sebagai kata yang menunjuk sesuatu yang terkecil. Dulu ada ulama berkata zarra adalah semut. Dianggap itu yang paling kecil. Terus ada yang lain, oh enggak, bukan semut. Semut waktu baru lahir. Lebih kecil ya? Okay. Ada lagi yang berkata, tidak, bukan semut yang baru lahir. Cuma kepalanya saja. Nah, kecil lagi ya? Ada yang berkata, zarra itu debu yang terlihat dari kaca yang disorot oleh sinar matahari. Mau pegang gak bisa, tapi ada. Nah, akhir-akhir ini, orang berkata zarra itu atom. Nah, setelah atom pun bisa dibagi. Itulah yang terkecil menurut kita sekarang. Allah melalui kata zarrah ini bermaksud menyatakan amal apapun, sekecil apapun dari yang dilakukan manusia itu akan dilihatnya pada hari kemudian. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang mengamalkan walau sebesar sesuatu yang paling kecil pun dari kebaikan, dia akan melihat kebaikan itu. Yarahu. Yarah itu sebenarnya yarah bisa berarti melihat dengan mata kepala, bisa berarti mengetahui. Nah, semua orang akan mengetahui amal-amalnya di hari kemudian. Yang kecil atau yang besar. Semua orang bisa juga diartikan akan melihat amal-amalnya. Apa dia lihat amalnya? Ada yang berkata tidak, bukan amalnya yang dia lihat. Ganjaran dan balasan amalnya. Ada lagi yang berkata, ulama-ulama kontemporer itu berkata, tidak mustahil seorang pada hari kemudian memang akan melihat dengan mata kepalanya amal-amalnya di hari kemudian. Seperti sekarang direkam ini. Bisa enggak dilihat ini besok, lusa dan sebagainya? Di dunia saja kita bisa lihat. Nah, sekarang ini Allah merekam amal-amal ini sehingga di hari kemudian ditunjukkan, "Hei, itu loh punya amal. Dulu Anda duduk di sebelah kiri. Ya, dulu Anda memakai baju merah. Lihat itu nanti." Ya kan begitu? Fama ya'mal mitqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ayat ini oleh sementara ulama dikatakan turun menyangkut ada orang yang meremehkan amal yang kecil. Ada orang malu dulu bersedekah dengan sebiji korma. Ah malu. Turun. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Ada orang yang tidak segan melakukan dosa kecil. Oke, ini kecil ini enggak apa-apalah. Ya. Biar ini. Enggak. Anda akan menemukan itu. Man ya'mal mithqala dzarratin. Kebakaran itu bisa terjadi dari puntung rokok. Ya, dari yang kecil. Jadi harus berhati-hati. Harus memperhitungkan setiap amal yang dilakukan oleh manusia. Apakah kalau amal itu diperlihatkan, ini amal baik, ini amal buruk, apakah otomatis diberi balasan? Belum tentu. Niat diberi balasan baik. Kalau niatnya baik. Kalau niatnya buruk, ditunjukkan juga, tapi belum ditulis sebagai amalan sebelum dikerjakan. Ya kan? Nah, jadi nanti kita ingin bertanya. Tadi saya jelaskan bahwa amal termasuk niat. Akan dilihat juga atau tidak? Kan diperlihatkan. Oh, niat Anda dulu begini. Nah, itu kandungan ayat ini. Mari kita melihat satu fragmen, kemudian kita berdiskusi menyangkut ayat-ayat kita ini. Dari mana aku bisa menutupi defisit keuangan perusahaan? Kalau gak bisa, ya terpaksa aku tutup perusahaan ini. Tapi kalau aku tutup, terus bagaimana nasib karyawan yang jumlahnya sebanyak ini? Eri, kamu tahu gak modal awal yang aku dapatkan untuk perusahaanku itu? Gak tahu, Bu. Modal itu aku dapat dari temanku, namanya Dimaruli. Dia adalah putra dari seorang pengusaha furniture terkenal. Dan dia adalah orang yang paling banyak membantu aku. Jadi, emangnya kamu gak kepengen memperluas usaha kamu ini? Pengen dong. Tapi itu semua itu untuk modal yang besar. Aku pengen usaha jahitku ini bisa berkembang jadi bisa. Emang kamu butuh modal berapa? Untuk usaha ini aku butuh 75 jutaan lah. Dan itu bukan jumlah yang sedikit. Aku cari di mana coba? Oke. Aku modalin. Bentar nih. Jadi perusahaan garment itu ibu bangun dengan modal 75 juta. Iya. Walaupun tidak pernah ada pembicaraan kapan modal itu akan dikembalikan. Tapi modal itu aku jadikan saham. Nilainya sekarang sudah mencapai 1,5 miliar. 1,5 miliar. Dan itu akan kuberikan pada Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, saudara-saudara, sebagai pembuka rapat kita siang ini, saya perlu informasikan bahwa saya selaku direktur perusahaan sampai saat ini belum menemukan sumber uang yang dapat menutupi kekurangan dari defisit keuangan perusahaan ini. Jadi pada rapat kita kali ini kita akan membahas bagaimana solusi yang dapat menutupi kekurangan keuangan perusahaan ini. Jadi, kita nggak perlu membahas tentang hasil audit akuntan publik? Itu penting juga. Cuman untuk sementara kita kesampingkan dulu. Lalu bagaimana, kira-kira ada masukan dari saudara-saudara? Permisi, Mbak. Selamat siang, Bu. Siang. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bertemu dengan Pak Andi. Maaf, Bu. Bapak tidak bisa diganggu. Beliau sedang ada rapat. Aduh. Tolonglah, Mbak. Ini sangat penting sekali. Ya, baiklah kalau begitu. Silakan, Bu. Maaf, Pak. Ada tamu mendesak. Iya. Siap. Hai. Vi, apa kabar? Baik. Gimana kabar kamu? Iya, alhamdulillah sehat. Oh iya, An. Bisa kita bicara sebentar? Bisa kita bicara nanti saja. Sorry, aku lagi ada meeting nih. Dan mungkin ini meeting yang terakhir buat perusahaan ini. Ya, terus terang, perusahaan kita sedang menghadapi defisit keuangan. Jadi kalau hari ini kita tidak mendapatkan solusi yang terbaik, mungkin perusahaan ini akan tutup. Boleh, aku ikut bicara. Siapa tahu aku bisa menyelesaikan masalah itu. Gimana? Boleh? Saudara-saudara, perkenalkan ini Ibu Ari, kawan-kawan saya. Saya mohon kesediaan dari saudara-saudara untuk menerima Ibu Ari dalam rapat kita hari ini. Selama Bapak mengizinkan, kami sih ikut saja. Silakan. Selamat siang semuanya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ani Fitriani. Saya adalah direktur dari PT Semika, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang garmen. Kedatangan saya kemari adalah untuk menyerahkan saham milik Pak Andi yang dulunya pernah ditanamkan di perusahaan kami. Nilai dari saham itu sendiri 1,5 miliar. Oh ya, kalau boleh saya tahu, kira-kira berapa defisit keuangan perusahaan ini? Ya, 2 miliar rupiah. 2 miliar. Kalau begitu, saya yang akan tutup perusahaan. Mau bertanya, saya persilahkan. Siapa? Anda, silahkan. Fragmen tadi menggambarkan bahwa sebenarnya Andi telah melupakan amal baiknya kepada Ari. Namun justru ia memetik balasan amalnya ketika ia dalam keadaan terjepit. Pertanyaan yang muncul kemudian, apa makna yang tepat untuk potongan ayat Mithqala dzarratin khairan yarah? Apakah ini bisa dimaknai bahwa balasan amal itu bisa dilihat atau dirasakan di dunia dan di akhirat sekaligus? Mohon penjelasan, Bos. Ya. Imam At-Tabari dalam tafsirnya ada meriwayatkan bahwa ayat "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah" itu turun pada suatu ketika di mana Nabi dan Sayyidina Abu Bakar makan. Ketika Nabi menyampaikan ayat ini, Sayyidina Abu Bakar berhenti makan sambil bertanya, apakah yang saya lakukan ini akan saya lihat di hari kemudian? Nabi menjawab begini, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang diperbuat dan dilihat di dunia ini, itu bisa merupakan bagian dari apa yang akan dilihat di akhirat. Adapun amal-amal kebaikan, maka Allah menangguhkannya sehingga baru dilihat di hari kemudian. Nah, mari kita lihat apa maksud ini. sebenarnya seseorang bisa juga merasakan dan melihat dampak amal-amal baiknya sebagaimana melihat dampak amal-amal buruknya. Namun di sini Rasulullah bersabda akan ditangguhkan oleh Allah sampai di hari kemudian. Mengapa demikian? Karena dampak amal-amal baik yang dia rasakan di dunia ini itu sama sekali tidak berarti dibanding dengan apa yang akan dilihatnya di akhirat. Sehingga Rasulullah berkata itu ditangguhkan. Apa yang Anda rasakan sekarang itu seakan-akan bukan ini. Tapi kalau amal buruk, karena kemurahan Tuhan, maka sebahagian dari dampak amal buruk yang dilihat di dunia itu sudah diterima di dunia, walaupun di akhirat masih akan diterima, tetapi boleh jadi dampak buruk itu sudah lebih sedikit di akhirat nanti dibanding kalau dia tidak melihatnya di dunia ini. Jelasnya, jadi bisa kita lihat dampak amal baik kita, namun itu tidak ada artinya dibanding dengan apa yang akan dilihat di akhirat nanti. Ya, saya kira itu. Baiklah, kalau masih ada yang mau bertanya? Tidak ada lagi ya? Oh, masih ada, silahkan. Ustaz, saya pernah mendengar seorang penceramah menyatakan bahwa ketika masih ada orang azan, masih ada yang sholat, berzakat, maka itu tanda bahwa kiamat masih jauh. Nah, saya kaitkan dengan penjelasan ayat tadi, bi anna rabbaka awhala, bahwa ketika Tuhan memerintahkan kepada bumi untuk meledak, itu tidak ada lagi kesempatan. Nah, berarti yang akan merasakan kiamat itu semuanya orang-orang yang tidak saleh lagi. Ya, apa betul pernyataan ulama yang pernah saya dengar seperti itu, Ustaz? Memang ada riwayat berkata demikian, tapi kita harus melihat sampai di mana kesahihan riwayat itu. Yang jelas, ulama-ulama juga ada yang setiap hari itu bangun subuh untuk memperhatikan matahari terbit dari mana hari ini. Jadi berarti dia bisa datang mendadak. Ya toh? Dan kita tidak bisa berkata bahwa kiamat itu masih jauh. Karena Allah berfirman, asa antakuna qariba. Boleh jadi sudah dekat. Boleh jadi sebentar, boleh jadi besok. Kita tidak tahu. Ya toh? Saya kira itu yang dapat saya kemukakan. Kita menyimpulkan surah kita ini apa maksudnya. Yang pertama, goncangan bumi dan kiamat itu pasti akan terjadi. Goncangan yang membinasakan semua makhluk. Dan goncangan lain yang akan membangkitkan semua makhluk manusia dari kuburnya. Ini pertama. Harus diyakini. Harus. Keyakinan tentang hal ini itu dapat mengantar seseorang untuk menghindari amal-amal buruk. Untuk selalu waspada. Jangan sampai waktu melakukan amal buruk kiamat datang. Kalau bukan kiamat besar, kiamat kecil bisa datang. Dan selalu berusaha untuk melakukan amal-amal yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sekali-kali meremehkan sesuatu. Setan itu bisa meremehkan dosa. Oh, ini tidak apa-apa. Ayat ini berpesan, jangan meremehkan sesuatu. Setan juga bisa membisikkan pada Anda untuk meremehkan amal kebajikan. Ah, ini terlalu kecil, tidak pantas untuk kamu berikan. Nah, jangan ikuti itu. Karena amal yang sekecil apapun itu bermanfaat di hari kemudian. Itu sebabnya di hari kemudian ada riwayat yang menyatakan orang-orang akan menyesal kenapa di dunia ada kesempatan untuk mengucapkan subhanallah, dia tidak mengucapkannya. Gampang gak mengucapkan subhanallah? Singkat ini. Dia akan menyesal. Jadi jangan remehkan itu. Yang ketiga, yang kita bisa ambil kesimpulan di sini adalah bahwa keadilan ilahi itu amat sempurna, sehingga dia akan memperhitungkan yang baik walau sekecil apapun dan yang buruk walau sekecil apapun. Itu kesimpulan yang dapat kita ambil, dan insya Allah kita bertemu dalam episode-episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sekedar tanbih bahwa setiap saat setan siap membisikkan sesuatu yang buruk. Dan saking halusnya bisikan itu, tidak terasa kita telah memasuki wilayah yang tidak diperkenankan oleh ajaran Allah. Pemirsa, hanya sampai di sini kebersamaan kita kali ini. Saya Sandrina Malakiano, pamit dulu dari hadapan Anda. Mudah-mudahan apa yang kami hadirkan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.